Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Sehingga pada malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala guna melaksanakan sebuah amalan saleh, melaksanakan suatu amalan yang sangat ditekankan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk kita melakukannya, yaitu bertalabul ilmi syar'i, mengkaji ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masih membahas tentang faedah-faedah yang dapat kita ambil dari kisah perjalanan Nabiullah Musa alaihissalam dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah, di antara faedah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah al-qa'idatul kabiratul jalilah wa huwa annahu yudfa'u syarrul kabir birtikabi syarris saghir wa yura'a akbarul maslahatain bitafwiti adnahuma. Kaidah yang agung dan mulia di dalam Islam di antaranya berbunyi yudfa'u syarrul kabir birtikabi syarris saghir, dihindari kejelekan yang besar dengan kita melakukan kejelekan yang kecil. Tatkala dalam suatu perkara terkumpul padanya dua kejelekan dan mau tak mau kita harus melaksanakan salah satunya, maka kaidah dalam agama Islam yang mulia ini, seorang diperkenankan untuk melakukan kejelekan yang lebih ringan untuk menghindari terjadinya kejelekan yang lebih besar. Hal ini barakallahu fikum adalah juga yang dimaknakan oleh sebagian para fuqaha dengan ad-darurat tubihul mahdzurat. Situasi darurat dan terpaksa itu menjadikan sesuatu yang terlarang boleh dilakukan. Tatkala kita menghadapi suatu kondisi, contohnya di sini kondisi yang didapati oleh Nabi Khidir alaihi salam. Beliau dihadapkan kepada sebuah suatu kondisi, yaitu antara membunuh seorang anak atau mempertahankan keimanan ayah anak ini. Ya. Dihadapkan beliau, Nabiullah Khidir alaihi salam, kepada suatu kejelekan, yaitu membunuh seorang anak. Yang kalau anak ini tidak dibunuh, maka di kemudian hari anak tersebut akan menyungkurkan orang tuanya ke dalam kekufuran. Membunuh seorang anak adalah suatu keburukan. Terjatuhnya orang yang beriman ke dalam kekufuran juga kejelekan. Maka harus ada yang dipilih. Dan dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala di kala itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Khidir untuk melakukan kejelekan yang lebih ringan demi menghindari kejelekan yang lebih besar, yaitu diperintahkan anak tadi untuk dibunuh, ya, supaya anak tersebut di kemudian hari tidak mencelakai orang tuanya dengan memasukkan orang tuanya ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Ini suatu kaidah yang dibahas dalam ilmu fikih, dan bercabang dari kaidah ini banyak masalah. Ini sebahagian daripada contoh. Ya, jadi saya ulang, yudfa'u syarrul kabir birtikabi syarri shaghir. Ya. Dihindari kejelekan yang besar dengan kita melakukan kejelekan yang kecil. Irtikab akhafid dararain. Bolehnya kita melakukan dari dua perkara yang bermadarat, mana yang lebih ringan dari dua perkara tersebut. Ini Islam. Agama yang indah. Agama yang bijak. Agama yang hakim. Di antara ajarannya adalah semisal ini. Tatkala seorang dihadapkan kepada suatu kondisi yang ada dua kejelekan di dalamnya, maka boleh baginya untuk melakukan di antara dua kejelekan tersebut mana yang lebih ringan demi menghindari terjadinya kejelekan yang lebih besar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di antaranya adalah bolehnya memakan bangkai bagi orang yang terpaksa. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-173, innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian untuk kalian memakan bangkai, memakan darah, daging babi, dan hewan-hewan yang disembelih bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, فَمَنِ اتْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Barang siapa yang terpaksa untuk memakan hal-hal di atas, غَيْرَ بَاغٍ, dia bukan dengan sengaja. Ini bukan dia pengin itu, tapi kondisinya terpaksa. Ya, dan dia juga memakannya secukupnya. wala adin, dan dia tidak mengulanginya, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Pada hukum asalnya bangkai adalah haram. Tapi tatkala seorang dihadapkan dalam siwat, dalam sebuah kondisi dia kelaparan dan tidak ada makanan apa-apa, adanya hanya makanan bangkai. Kalau dia tidak makan, akan terjadi kejelekan yang lebih besar. Itu dia akan mati kelaparan. Maka dalam situasi tadi, yang sebelumnya memakan bangkai adalah haram, karena kondisi dia adalah terpaksa, sudah hampir mati, maka boleh baginya untuk memakan bangkai yang hukum asalnya diharamkan dengan syarat ghairu baghin, tidak berlebih-lebihan. Jadi dia makan cuman untuk menghilangkan laparnya saja, bukan makan untuk menikmati. Ya. Wala adin, dan dia juga tidak mengulanginya. Ya. Kalau tidak muncul lagi rasa laparnya yang sangat, dia tidak mau lagi memakan bangkai tersebut. Maka boleh baginya dalam situasi yang semisal itu. Dia dihadapkan dalam dua kejelekan. Satu, memakan bangkai. Dua, mati kelaparan. Mana yang dipilih? Yang dipilih adalah memakan bangkai untuk dia mempertahankan hidupnya. Nah, karena bagi seorang mukmin mempertahankan hidup itu adalah suatu hal yang harus. Karena panjang umur bagi seorang mukmin itu adalah sebuah kebaikan. Sehingga seberusaha apapun dia untuk mempertahankan kehidupannya dan mempertahankan usianya, itulah yang terbaik. Gitu. Meskipun kalau dalam situasi terpaksa dia harus melakukan hal yang dilarang tadi, dia harus memakan bangkai contohnya, maka dia makan bangkai. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-25, dari sekian tafsir yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat tersebut, yakni pada hukum asalnya seorang lelaki yang merdeka tidak boleh menikahi seorang budak. Tidak boleh menikahi seorang budak wanita. Itu pada hukum asalnya. Namun, kalau lelaki merdeka ini tidak memiliki kemampuan untuk menikah, kecuali hanya dia mampu menikahi seorang budak wanita, maka boleh baginya untuk melakukan hal tersebut. Ini diantara pendapat sebagian para ulama. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa man lam yastati' minkum taulan an yankihal muhsanatil mu'minat, famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Siapa di antara kalian yang tidak punya kemampuan untuk menikahi wanita-wanita mukminah yang terjaga, maka boleh baginya untuk menikahi wanita-wanita dari kalangan budak-budaknya yang beriman. Ini dihadapkan kepada suatu kondisi. Kalau dia tidak menikah, kejelekan akan terjadi. Tapi dia tidak mampu menikahi wanita merdeka. Yang dia mampu hanya menikahi seorang wanita budak. Maka dalam kondisi yang semisal ini, menurut sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya menikahi wanita budak itu haram, orang tersebut boleh untuk menikahi wanita budak demi menghindari kejelekan yang lebih besar, yaitu tersalurkan syahwatnya ke dalam cara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu semuanya adalah dalam kondisi-kondisi darurat. Tapi walhamdulillah kita di Indonesia ya, menikah gak sampai kesulitan ya, dengan biaya yang begitu mahal, beda mungkin di sebagian tempat, di sebagian negara ya, yang kita dapati di sana banyak bujang-bujang tua, tatkala ditanya alasan kenapa belum menikah, karena belum ada biaya, karena pembiayaan yang begitu mahal. Nah, seperti yang kita dapati di negeri Yaman, itu menikah cukup lumayan biayanya. Sehingga yang enggak punya biaya ya enggak berani maju, enggak berani menikah. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita di negeri ini untuk melakukan akad pernikahan dengan tanpa persyaratan-persyaratan atau pembiayaan yang terlampau mahal. Walhamdulillah. Nah, ini barakallahu fikum. Satu kaidah di dalam Islam. Yudfa'u syarrul kabir birtikabi syarris saghir. Atau mungkin bisa dicontohkan pula ya, untuk menambah jelas perkara ini. Ya, ini tatkala Rasulullah alaihi salatu wassalam sedang berada di masjid bersama para sahabatnya, kemudian ada Arab Badui yang datang kemudian kencing di pojok masjid. Tatkala para sahabat ingin menghardiknya dan melarangnya, justru Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, da'u la tuzrimu. Biarkan dia menyelesaikan kencingnya, jangan kalian ganggu. Ini terjadi dua kejelekan di saat itu. Yaitu si Badui ini kencing di dalam masjid. Kemudian kejelekan kedua, kalau Badui tadi tatkala lagi buang air kecil dihardik, dimarahin, justru nanti malah kotoran air seninya bercecer kemana-mana. Kalau dibiarkan tidak dihardik tatkala dia belum menyelesaikan hajatnya, mungkin kotorannya hanya di pojok masjid saja. Tapi tatkala dia buang air kemudian belum selesai buang airnya, dihardik, dimarahi, diteriakin, justru dia malah lari, air kencingnya malah kemana-mana, ke banyak sisi masjid. Nah, makanya Nabi alaihi salatu wasalam justru malah mengatakan, "Da'u, biarkan dia." Ini biarkan dia selesaikan hajatnya, padahal itu kejelekan. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam membiarkan kejelekan tersebut terjadi demi terhindarnya kejelekan yang lebih besar. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala wa yura'a akbarul maslahatain bitafwiti adnahuma. Dan diperjuangkan satu dari dua maslahat yang lebih besar dengan kita meninggalkan yang lebih rendah. Maksudnya, tatkala berkumpul dalam suatu perkara dua maslahat, ada maslahat besar, ada maslahat kecil, maka kita harus berusaha untuk meraih maslahat yang besar. Dan kita tidak memperdulikan maslahat yang kecil. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang khamr di antaranya. Ya. Tentang khamr yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Qur'an, fihi ma'ithmun kabir wa manafi'ul linnas. Pada khamr ini ya, ada kejelekan yang besar tapi ada manfaat juga buat manusia. Namun wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Kejelekan daripada khamr dan perjudian ini lebih besar dibandingkan manfaatnya, dibandingkan maslahatnya. Maka demi meraih maslahat yang lebih besar, dilaranglah semua bentuk perjudian dan dilaranglah semua bentuk minuman-minuman keras yang memabukkan, meskipun ada maslahat pada dua perkara tersebut bagi manusia. Tatkala dijual bisa menguntungkan, atau katanya bisa menenangkan pikiran sementara, itu mungkin manafi' linnas. Tapi kejelekan daripada khamr dan perjudian jauh lebih besar dibandingkan maslahat yang ada di situ. Maka barakallahu fikum, tetap meskipun ada maslahatnya perjudian dan minuman-minuman keras, Allah Subhanahu wa taala haramkan di dalam Islam. Naam. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan kaidah di atas, faina qatlal ghulami syarrun. Membunuh seorang anak itu kejelekan. Walakin baqa'uhu hatta hatta yaftina abawayhi an dinihima a'zamu syarran min. Akan tetapi tetap hidupnya anak tersebut hingga dia nanti menjerumuskan kedua orang tuanya dari agama keduanya, ini jauh lebih buruk. Nah, sehingga anak tadi dibunuh oleh Nabi Khidir alaihi salam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa baqa'ul ghulam min duni qatlin wa ismatihi wa in kana yudhannu annahu khair fal khairu bi baqa'i dini abawayhi wa imanihima khairun min dhalik. Dan hidupnya seorang anak tersebut dengan tidak dibunuh dan tetap dijaga darahnya, meskipun disangka ada kebaikan padanya, namun kebaikan dengan tetap istiqomahnya orang tua anak tadi di atas agama dan iman jauh lebih baik dibandingkan tetapnya anak tadi hidup. Jadi bertahannya iman orang tua anak tadi lebih baik dibandingkan bertahannya usia anak tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabiullah Khidir untuk membunuh anak tadi. Falidzalika qatalahul Khidir. Atas alasan inilah Khidir membunuhnya. Wa tahta hadhihi alqa'idah min alfuru'i wal fawaidi ma la yadkhulu tahta alhasr. Dan di bawah kaidah ini ada cabang-cabang dan faedah-faedah yang tidak mungkin kita liputi semua. Ini ada banyak contoh-contoh yang bisa kita contohkan untuk mempraktekkan kaidah di atas, bahwasanya boleh kita melakukan suatu kejelekan yang ringan untuk menghindari kejelekan yang lebih besar. Contoh-contohnya di antaranya tadi sudah kita sampaikan dari beberapa ayat dan dari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala wa minha. Dan di antara faedah yang dapat kita ambil dari kisah Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir. Al-qa'idatul kabiratu aydan. Ada suatu kaidah yang agung pula di dalam Islam. Wahia, yaitu anna amal al-insan fi mali ghairihi idza kana ala wajhil maslahah wa izalatil mafsadah annahu yajuzu walau bila idznin. Bahwasanya berbuatnya seorang insan pada harta orang lain apabila tujuannya adalah ingin memberikan maslahat dan menghindarkan mafsadat, maka hal itu boleh dilakukan. Saya ulang, bahwasanya berbuatnya seorang insan terhadap harta orang lain apabila tujuannya adalah ingin memberikan maslahat dan menghindarkan mafsadat, maka hal itu boleh dilakukan walau bila iznin, walaupun tanpa izin si pemilik harta. Bahkan hatta lau tarattaba ala amalihi itlafu ba'di malil ghair. Bahkan meskipun seandainya perbuatannya tadi berakibat kerusakan pada sebagian harta yang dia pergunakan tadi. Nah, ini diantara kaidah yang agung yang diambil dari kisah Nabiullah Khidir alaihi salam. Tatkala seorang berbuat sesuatu pada harta saudaranya dan tujuannya adalah kebaikan, untuk meraih kebaikan dan menghindarkan kemafsadatan, maka itu boleh dilakukan meskipun tanpa izin, meskipun apa yang dia perbuat akan merusak sebagian harta saudaranya tadi. Sebagaimana barakallahu fikum yang dilakukan oleh Nabiullah Khidir alaihi salam di sini, yaitu beliau melubangi kapal. Kama khariqal ghad kama khariqal khadiru safinata li ta'ib. Sebagaimana perbuatan Khidir yaitu melubangi kapal supaya kapal tadi ada aib. Supaya kapal tadi ada kerusakan pada sebahagiannya. Dan kerusakan yang ada pada kapal tadi menyebabkan fataslamu min ghasabil maliki zalim, menyelamatkan kapal tersebut dari perbuatan raja yang zalim yang akan merampas setiap kapal yang bagus yang lewat di hadapannya. Nah, jadi Nabi Allah Khidir alaihi salam berbuat pada harta orang-orang miskin, bahkan pada hartanya orang-orang miskin ini yaitu kapal. Apa perbuatannya Nabi Khidir? Dilubangi. Sehingga timbul kerusakan pada kapal tersebut. Tapi tujuannya apa? Untuk menghindarkan kapal tadi dari dirampas oleh raja yang zalim. Yang ada di lautan, tatkala melihat kapal-kapal yang bagus pasti akan dirampas. Nah ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan hal itu adalah boleh. Fa'ala hadza, dijelaskan lebih lanjut, law waqa'a harqun aw ghurqun aw nahwuhuma fi dari insanin aw malihi wa kana itlafu ba'dil mal aw hadmu ba'did dar fihi salamatun lil baqi jaza lil insan bal syuri'a lahu dzalik. Maka atas dasar kaidah ini, seandainya terjadi kebakaran atau terjadi tenggelam pada rumah seorang insan atau hartanya, kemudian merusak sebagian rumah atau harta tadi, atau menghancurkan sebagian sisi rumah itu dapat menyelamatkan yang lain, atau dapat menyelamatkan jiwa yang ada di dalam rumah tadi, maka menghancurkan dan merusak sebagian rumah atau harta tersebut boleh dilakukan. Bahkan hal itu disyariatkan. Ya. Fana'udzubillah, contoh terjadi kebakaran. Di dalamnya ada anak kecil yang terkunci. Ya. Untuk menyelamatkan anak kecil ini, maka yang dari luar, di antara cara menyelamatkannya adalah merusak pintu. Ya. Merusak pintu. Maka boleh bagi orang-orang yang ada di luar demi menyelamatkan anak yang ada di dalam untuk dia mendobrak pintunya. Kalau patah, tidak masalah. Rusak, tidak masalah. Karena apa? Dia merusak harta atau merusak rumah saudara yang kebakaran ini adalah untuk menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar, yaitu terselamatkannya satu jiwa yang kalau pintu tadi tidak didobrak, tidak dirusak, justru orang yang di dalam ini akan meninggal. Nah, tatkala kebakarannya sudah reda, si pemilik rumah tatkala melihat pintunya didobrak orang lain, hancur, dia tidak dibolehkan untuk menuntut ganti. Ya. Karena pintunya tadi dirusak demi melakukan suatu kemaslahatan. Sebagaimana di sini Nabi Khidir alaihi salam merusak. Demi apa? Demi sebuah kemaslahatan, menjaga kapal tersebut agar utuh dan tidak dirampas oleh raja yang zalim. Hal ini semuanya barakallahu fikum hifdzan lima lil ghair. Ini semuanya adalah dalam rangka menjaga harta orang lain tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Faedah berikutnya, wa minha anna al-amala yajuzu fil bahri kama yajuzu fil barri. Bahwasanya melakukan pekerjaan itu boleh dilakukan di lautan sebagaimana pekerjaan boleh dilakukan di daratan. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya'maluna fil bahr. Bahwasanya orang-orang miskin yang kapalnya dirusak oleh Nabi Khidir, mereka itu bekerja di laut. Walam yunkir alaihim amalahum. Dan Nabi Khidir tidak mengingkari pekerjaan mereka. Ini menandakan bahwasanya bekerja di laut, pekerjaan apapun itu selama halal, adalah suatu hal yang diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Dan inilah bagian daripada fadlullah, keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah letakkan rizki di daratan, Allah subhanahu wa ta'ala juga letakkan rizki di lautan. Sebagaimana rizki boleh dicari di daratan, maka rizki pula boleh dicari di lautan. Selama tidak ada mafsadat. Ya. Selama tidak ada mara bahaya yang mengancam tatkala seorang mengarungi lautan untuk mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Maka faedah berikutnya yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah adalah jawazu rukubil bahr. Bolehnya seorang itu berlayar di laut fi ghairil halati allati yukhafu minha. Dalam kondisi yang tidak dikhawatirkan, ya, dia akan celaka. Boleh seorang berlayar menggunakan kapal, dia berlayar untuk melakukan apapun itu, pekerjaan atau sekedar hobi gitu ya, mancing. Tapi catatannya adalah kondisi laut di kala itu tidak membahayakan dirinya. Ya. Bukan justru dia malah memaksa, badai, hujan, angin, dia paksa untuk berlayar. Sehingga justru malah dirinya, keselamatannya yang diancam. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, juga di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah annal miskina qad yakunu lahu malun la yabluhu kifayatahu. Bahwasanya orang yang miskin terkadang dia memiliki harta namun hartanya tidak memberikan kecukupan untuknya. Wala yukhriju bidzalika an ismil maskanah. Dan tatkala seorang miskin memiliki harta itu tidak mengeluarkan dia dari lingkup kemiskinan. Karena li'anna Allah akhbara anna ha'ula'il masakin lahum safinah. Karena Allah mengkhabarkan dalam kisah ini, orang-orang miskin yang kapalnya dirusak oleh Nabi Khidir, mereka punya harta. Yaitu mereka punya kapal. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sebut, orang-orang tersebut adalah miskin. Meskipun punya harta, yaitu kapal. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, seorang miskin, sebagaimana disebutkan dalam beberapa buku-buku fiqih yang ditulis oleh para fuqaha, yang namanya miskin adalah orang yang memiliki penghasilan. Namun penghasilannya tidak memberikan kecukupan untuk dirinya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Ini miskin. Jadi miskin tidak harus orang yang benar-benar gak punya harta. Bisa jadi orang miskin punya harta, namun dia tetap dikatakan miskin. Sebagaimana orang-orang yang memiliki kapal yang disebut dalam kisah ini, Allah sebut mereka miskin, tapi mereka punya harta, yaitu kapal. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, miskin adalah orang yang punya penghasilan, berarti dia punya harta. Namun penghasilannya tidak mencukupi dirinya, dan tidak mencukupi orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Ini miskin. Nah, barakallahu fikum. Sehingga mungkin saja seorang miskin punya kendaraan. Mungkin saja seorang miskin punya tempat tinggal. Selama dia memiliki harta-harta tersebut, namun dia dalam hal penghasilan tidak mencukupi dirinya dan tidak mencukupi orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, maka dia adalah seorang yang miskin. Dan berlaku padanya hukum-hukum orang miskin seperti diserahkannya kepada dia sedekah, diserahkannya kepada dia harta-harta zakat, diserahkannya kepada dia sedekah fitri, yaitu zakat fitrah, ya, dan yang lainnya dari hukum-hukum seputar tentang orang-orang yang Allah uji dengan kemiskinan. Qala wa minha anal qatla min akbari dzunub wa anna al-qatla qisasan ghairu munkar. Di antara faedah yang dapat kita ambil dari kisah ini, bahwasanya pembunuhan itu termasuk dosa besar yang paling besar. Ya. Dan ini sudah kita bahas walhamdulillah di Masjid Al-Firdaus dalil-dalil terkait dengannya. Dan bahwasanya membunuh untuk qisas, membunuh dengan tujuan qisas, ini bukan sesuatu yang mungkar. Jadi kalau pembunuhan yang terjadi adalah qisas yang dilakukan oleh penguasa, yaitu membunuh orang yang membunuh, ini bukan suatu kemungkaran. Bahkan ini adalah salah satu upaya memperjuangkan syariat Islam dan salah satu upaya menebar keamanan di tengah-tengah masyarakat. Nah, dan ini terbukti barakallahu fikum, negara yang menegakkan qisas, meskipun ada kriminal pembunuhan masih tetap terjadi, tapi jauh lebih rendah ya dibandingkan negara-negara yang tidak menerapkan qisas dalam hukuman pembunuhan. Karena memang syariat Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Kalau dilakukan, kalau diamalkan dan diperjuangkan, maka keamanan itu akan menyeluruh pada suatu negeri. Nah, seperti qisas, ini adalah efek jera yang sangat memberikan efek jera. Ya. Perbuatan yang sangat memberikan efek jera. Jadi tatkala seorang akan membunuh, dia akan berpikir, kalau saya membunuh, saya juga akan dibunuh. Maka dia akan menghindarkan dirinya dari dosa tersebut. Begitu pula hukum-hukum yang lain seperti perzinahan, pencurian, atau yang semisalnya. Manakala ditegakkan hukum had pada pelanggaran-pelanggaran kriminal di atas, orang yang mencuri dipotong tangannya, yang berzina dibunuh dia kalau dia sudah menikah, kalau dia belum menikah dicambuk, dan yang lainnya. Ini adalah hukum-hukum had yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada penguasa untuk mereka melakukannya. Tatkala ini dilakukan, maka keamanan akan menyeluruh dan akan semakin sedikit tindakan-tindakan kriminalitas di atas. Barakallahu fikum. Kemudian di antara faedah pula, annal abda salih yahfaduhullahu fi nafsihi wa fi dhurriyyatihi. Bahwasanya seorang hamba yang soleh akan Allah Subhanahu wa taala jaga dirinya dan Allah akan jaga anak keturunannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan orang yang soleh yang sudah wafat melalui perbuatan Nabi Khidir alaihi salam. Allah kirimkan pada anak orang soleh ini Nabi Khidir untuk membenahi rumahnya, yang di bawah rumahnya itu ada perbendaharaan yang ditinggalkan orang tuanya semasa hidupnya. Yang dikatakan Abdullah bin Abbas, ya, yuhfadhu bi salahi abihima walam yudkar lahuma salaha. Ya. Bahwasanya anak ini, tatkala Allah kirimkan Nabi Khidir untuk memperbaiki rumahnya, Allah Subhanahu wa taala jaga dia karena kesolehan orang tuanya. Dan tidak disebutkan bahwasanya anak tersebut adalah anak yang soleh. Yang soleh itu orang tuanya. Tapi anaknya orang soleh ini, meskipun tidak disebutkan apakah dia soleh atau tidak soleh, Allah Subhanahu wa taala jaga anak tersebut karena kesolehan orang tuanya. Inilah keberkahan amal-amal kebaikan. Inilah keberkahan amalan-amalan soleh. Selain akan bermanfaat untuk pelakunya, juga akan bermanfaat untuk anak keturunan si orang soleh tersebut. Barakallahu fikum. Yang terakhir, dari pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Khidir alaihi salam ini, anna hadhihi al-qadaya allati ajraha Allah allati ajraha al-Khidir hiya qadru mahdhin ajraha Allah wa ja'alaha ala yadi hadha al-'abd as-salih. Bahwasanya kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Khidir ini adalah murni keputusan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Allah Subhanahu wa taala jadikan itu terjadi melalui tangan hamba yang soleh ini. Jadi barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir dari perbuatan-perbuatan yang secara zahir itu adalah kemungkaran, tapi di baliknya ada hikmah yang besar, itu adalah murni takdir dari Allah. Murni keputusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kehendak pribadi Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir tidak pantas untuk berbuat hal-hal yang semisal ini karena pribadinya beliau. Nabi Khidir melakukan hal-hal di atas karena wahyu dari Allah, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Liyastadillal ibadu bidzalik ala altafihi fi aqdiyatihi, agar seorang hamba mengambil pelajaran bahwasanya ada kelembutan-kelembutan Allah pada setiap kejadian-kejadian yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan terjadi. Nah, tatkala seorang hamba diuji, tatkala seorang hamba diberikan sebuah musibah, maka dengan membaca kisah Nabi Khidir ini, seorang akan bisa terbantu untuk memahami bahwasanya tidak semua yang Allah timpakan kepada seorang hamba itu adalah kejelekan untuknya. Bahkan bisa jadi suatu musibah yang ditimpakan oleh seorang hamba kepada adalah sebuah kebaikan untuknya. Ada hikmah di balik itu semuanya. Sebagaimana dirusaknya kapal orang-orang miskin, ini ada hikmah, yaitu apa? Supaya kapal tersebut terjadi. Dibunuhnya anak yang tidak bersalah ini, tujuannya ada hikmahnya, ya, dan ada hikmah dan tujuannya itu agar iman ayah dan ibu anak tersebut tetap terjaga. Liyastadillal ibadu bidzalik ala altafihi fi aqdiyatihi. Kisah ini mengajarkan untuk kita merenungi bahwasanya ada kelembutan-kelembutan Allah pada setiap kejadian-kejadian yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Wa annahu yuqaddiru 'alal 'abdi umuran yakrahuha jiddan wa hiya salahu dini. Dan Allah terkadang mentakdirkan bagi seorang hamba perkara-perkara yang sangat tidak dia sukai, namun di dalamnya ada kebaikan bagi agamanya. Nah, terkadang seorang hamba diuji dengan sesuatu yang sangat dia benci. Tapi ternyata di balik itu barakallahu fikum ada kebaikan untuk agamanya, kama fi qadiyatil ghulam, sebagaimana dalam kejadian atau kisah anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir melalui wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Au hiya salahu dunia, atau Allah takdirkan pada seorang hamba itu perkara yang sangat dia benci, dan padanya itu justru malah ada kebaikan untuk dunianya. Kalau tidak pada agamanya, justru juga ada kebaikan untuk dunianya. Kama fi qadiyatis safinah, sebagaimana dalam kejadian kapal yang dilubangi oleh Nabi Khidir. Fa'arahum namudajan min lutfihi wa karamih liya'rifu wa yardu ghayatar ridha biaqdarihil makruha. Maka Allah perlihatkan contoh-contoh kelembutan dan kemuliaan Allah pada musibah-musibah yang terjadi dalam kisah ini, agar manusia mengetahui dan agar manusia ridho dengan takdir-takdir Allah yang mereka benci. Ya, tidak mudah menyalahkan Allah dalam suatu musibah yang Allah timpakan pada dirinya. Ada barakallahu fikum kemaslahatan, ada hikmah yang menjadi kebaikan dunianya, menjadi kebaikan agamanya. Barakallahu fikum. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini beberapa pelajaran-pelajaran berharga yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, menyimpulkan dari kisah yang Allah kisahkan tentang perjalanan Nabiullah Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Wallahu ta'ala a'la wa a'la bisawab. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga apa yang kita pelajari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengannya kita barakallahu fikum akan bertambah amalnya dan akan bertambah takwanya, seiring dengan bertambahnya ilmu dan pengetahuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini selesai kita dari pembahasan kisah yang Allah sebutkan tentang Nabi Khidir. Dan insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya, yakni di pertemuan Syawal insyaallah ba'da Ramadan, kita akan masuk pada ayat ke-83 dari surah Al-Kahfi, yaitu kisah yang Allah sebutkan tentang Raja Dzulqarnain di masa dahulu. Raja Dzulqarnain yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan melalui tangannya terbentanglah tembok yang kokoh yang membatasi kita dengan Ya'juj dan Ma'juj yang akan Allah bebaskan nanti di akhir zaman. Bagaimana kisahnya tentang Nabi tentang Raja Dzulqarnain ini, insyaallah ta'ala akan kita pelajari bersama di pertemuan-pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wa nas'alullaha at-taysir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.